Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mas. Bilman. Ali bin Muhammad. Nah. Bin Umar. Bin ayah dari kabilah apa? Tamim. Dilahirkan tahun berapa? Ndak. Sahar. Bagaimana keluarganya? Dendek matiin. Keluarga beliau bagaimana? Lah, keluarganya sudah balik bagaimana? Dendek. Dendek jangan lihat. Dendek. Wa aidan nah ulida fi bait ilm syaraf wa din madha ahad al-quran nah beliau hafal quran sebelum balik karangan-karangan beliau. Surah Salalah, Kitab Tauhid, Lemah, Lala, Ndak, Nawaqidul Islam, Qawaid Arba, Talal Ziyadul Ma'an, Hadrul Majid. Meninggal tahun berapa? Tufi. Endek. Mulida. Nah. Fi alfa tufi fi mi'ah. Tiba. Hah? Ndak. Bukan. Sita. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemah Syekh Asy-Syarih Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, terjemah dari penyarah. Nah, Kasbus Syubhat Fadilah yang mulia Asy-Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Nasabu. Nah, huwa Abu Abdullah, kunyahnya Abu Abdullah Muhammad bin Saleh bin Muhammad bin Utsaimin Al-Wuhaybi At-Tamimi. Al-Wuhaybi At-Tamimi dari Tamim ايضا. Mauliduh, kelahiran beliau wulida fi Madinah Unayzah. Beliau dilahirkan di kota Unayzah Sabi' wal Isrin. Pada tanggal 17 min syahr Ramadan, bulan Ramadan Al-Mubarak. Naam, afal naam. Gadu jusah. Min syahr Ramadan Sabi wa syahir 27 Rasulullah Ramadan. Jadi, kalau nah, orang yang biasa mencari Lailatul Qadar, ini pas 27 Al-Mubarak yang dipenuhi barakah. Am 1347. nasyatuh kehidupan beliau. Qara'al Quran Al-Karim ala jaddih. Beliau belajar Al-Quran Al-Karim pada kakeknya. Min jihah ummih, dari jalur ibu. Nah, berarti apa? Bapak ibunya. Mafhum bapak ibunya. Abdurrahman bin Sulaiman Ali Dami rahimahullah fahfidzah, kepada kakeknya Abdurrahman bin Sulaiman Ali Dami. Kemudian beliau juga hafal fahfidzah, bisa sampai hafal Al-Quran, belajar kepada kakeknya. Tsumma tajaha ila talabil ilm, kemudian beliau memulai cari ilmu. Fata'allama al-khatta wal hisaba, beliau belajar ilmu khat. Ini juga bagian terpenting di awal, belajar ilmu khat dibutuhkan di ma'had untuk belajar khat. Sebab kalau sudah besar mau belajar khat malu biasanya. Seperti kita misalnya, desainnya jelek. Nah, wal hisab, dan ilmu hitung. Wa ba'dha funun al-adab, dan nah, bagian dari ilmu adab, fun. Wa kana Syekh Abdurrahman Sa'di, bahwasanya Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah ta'ala qad aqama itsnain, telah menempatkan dua orang min talabatil ilm, dari murid beliau. Indahu, di sisi beliau. Nah, dia dua orang muridnya, menempatkan dua orang muridnya. Yudarisa at-talabah as-sighar, untuk mengajar murid-murid yang masih kecil. Ahaduhuma Syekh Ali As-Salihi, yang pertama dari dua orang yang beliau tempatkan ini adalah Ali As-Salihi. Syekh Ali As-Salihi, jadi dia mengajar tarbiyah lil aulad, pendidikan untuk anak-anak. Pengajarnya adalah syekh. Nah, jadi pengajarnya adalah syekh. Wasani asy-syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Mutawwi' rahimahullah. Yang kedua adalah asy-syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Mutawwi'. Ini juga Al-Mutawwi' biasa digunakan untuk orang yang taat kepada Allah Rasulnya. Ahlu sunnah wal jamaah di Yaman dijuluki Al-Mutawwi'. Mutawwi'. Nah, di Saudi juga begitu. Ya, yang ada jenggot pakai imamah. Mutawwi'. Nah, artinya orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qara'a alaihi, beliau belajar kepada beliau ini Muhammad bin Abdul Aziz Al-Mutawwi' Mukhtasar Al-Aqidah, ringkasan akidah al-wasitiyah, akidah wasitiyah li Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Nah, tulisan Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Wa minhaj as-salikin fil fiqh, dan belajar pula minhaj as-salikin masalah fikih li Syekh Abdurrahman aidha, tulisan dari Syekh Abdurrahman juga. Wal ajrumiyah wal alfiyah, kemudian beliau juga belajar ajrumiyah wal alfiyah. Syekh Utsaimin juga menasihati untuk mengambil poin-poin yang terpenting. Masalah, nah, belajar an-nahwu misalnya, bisa langsung ajrumiyah, langsung alfiyah. Nah, tidak dimulai dengan tufah, ya cukup dua ini. Atau dari qatar langsung melompat ke mana? Alfiyah. Tidak dimulai dengan tufah, karena nanti terulang di mana? Lajrumiyah. Terulang. Kawakib juga masuk situ. Walaupun Syekh mungkin sendiri belajar qadar sampai 5 kali. Ya, mungkin luar biasa, tapi beliau Syekh Utsaimin berpendapat demikian. Juga masalah akidah, pertama usul ats-tsalatsah. Nah, setelah itu pindah ke Asmaul Husna. Ya, tidak banyak cabang. Mengambil poin-poin terpenting. Dalam masalah ilm, usul min usul. Dia seorang talib ilm, hendaknya mengambil poin-poin terpenting. Tapi dimutkinkan. Mutkin, betul. Atau kadang banyak orang sudah belajar tufah tapi tidak mungkin, nanti masuk di rumiyah sudah faedah-faedah di tufah ada, lupa lagi. Nah, insyaAllah sudah mewakili al-jurumiyah wal-alfiyah, sudah cukup. Syaratnya mungkin tadi. Atau qatar nada sama alfiyah. Wa qara'a ala syekh, dan beliau juga belajar kepada Syekh Abdurrahman bin Ali bin Udan fil fara'id wal fiqh. Beliau belajar kepada Syekh Abdurrahman bin Ali bin Udan fil fara'id dalam masalah fara'id wal fiqh, dalam ilmu fikih, ilmu mawaris, al-mawaris. Wa qara'a ala Syekh, dan beliau juga belajar kepada Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di alladhi yutabaru Syekhul awal, yang termasuk juga syekhnya pertama. Haitsu lazamah, di mana beliau bermulazamah dengannya. Wa qara'a 'alaihi at-tauhid, beliau belajar kepadanya at-tauhid wat tafsir, dalam tafsir wal hadis. Dalam hadis wal fiqh, dan fiqh wa usul fiqh, dan ilmu usul fiqh wal fara'id. Ilmu fara'id, mustalah al-hadith wal nahwa, nah, wasarf, dalam nahwu dan juga ilmu sarf. Wa kanat li fadilatih asyih manzil azimah inda asyih. Nah, dan beliau mempunyai kedudukan yang besar di sisi syekhnya. Jadi seorang talib ilmu hendaknya ini tadi bisa berpengaruh di samping syekhnya, namun tidak mudawanah, atau semacam orang yang Indonesia mengatakan bunglon. Jadi hendaknya betul memang punya kedudukan, keilmuan, akhlak yang baik. Jadi bukan hanya sekedar di depan syekhnya kelihatan baik, tapi di belakang tidak baik akhlaknya. Ini syekh punya kedudukan yang agung, yang besar. Wa 'indama intaqala walid syekh Muhammad rahimahullah, ketika ayah beliau pindah ila Riyadh, ke Riyadh, iban awal tatawurih, jadi awal beliau masih belajar, masih masa mudanya. Rahibah fi, perbedaan antara rahibah fi, rahibaan. Rahibah fi artinya hendak atau menyukai, rahibaan benci. Menghendaki ayyan takila ma'ah. Walidu syekh hafizahullah. Jadi beliau menghendaki untuk pindah bersama bapaknya. Fakatabalahu asyikh Abdurrahman Sa'di. Maka syekh Abdurrahman Sa'di menulis kepada ayahnya, inna hadha la yumkin. Ini tidak mungkin. Nuridu Muhammadan. Kami menghendaki agar Muhammad ayyamkus lahuna, untuk tinggal di sini. Hatta yastafid, sampai Muhammad bin Shalih Utsaimin bisa mengambil faedah, bisa belajar dengan baik, dan bisa menjadi orang yang mustafid, punya keilmuan. Ini juga, ini kalau ada muridnya yang mau pindah dan muridnya ini mempunyai kemampuan yang luar biasa, Hendaknya ditahan. Hendaknya ditahan untuk tetap tinggal dan terus belajar dengan baik. Mudah-mudahan Allah memberikan keutamaan yang besar sehingga menjadi orang yang mustafid. Lain halnya dengan anak yang nakal, mau diambil alhamdulillah. Nah, memang mau diusir. Ini perbedaannya begitu. Kalau anak yang betul-betul mustafid, hendaknya ditahan. Kalau dimungkinkan, dengan pindahnya tadi tidak akan bisa mengambil banyak faedah atau malah hilang ilmunya. Tapi kalau mau belajar kepada tingkatan yang lebih tinggi, nah, seperti kalian mau ke Yaman, tidak akan kita halangi. Semuanya mau berangkat ke Yaman, alhamdulillah. Nah, tayyib, kita alhamdulillah bersyukur kalau ini semuanya pindah ke Yaman, belajar dengan baik sehingga kalau pulang menjadi syekh kita nanti. Nah, para masyayikh, al-kibar, diharapkan begitu. Jadi kalau ada yang mau ke Yaman, dipersilahkan. Nah, wa yaqul fadilatu syekh hafizallah, dia belum meninggal nih, ya syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan, innani ta'assartu bihi katsiran, sebenarnya saya terpengaruh besar, fi tariqah at-tadris, bagaimana beliau mengajar jalan, bagaimana cara pengajarannya. Nah, waradu al-ilm, bagaimana juga memaparkan ilmu. Takribihi li talabati bil amsilah wal ma'ani. Bagaimana pendekatan pula dengan memberikan contoh-contoh dan ma'ani, pengertian-pengertian. Jadi beliau banyak terpengaruh dengan bagaimana cara pengajaran ketika beliau mengajar. Bahkan ketika memaparkan ilmunya, bagaimana pula pendekatan kepada murid-muridnya dengan memberikan contoh. Dan kalau orang yang agak modern ini, ilustrasi. Nah, pengertian-pengertian. Wa kadzalika aidan, demikian pula, dan demikian pula ta'athartu bihi min nahiyal akhlaq. Nah, saya terpengaruh dari sisi akhlak. Li anna syekh Abdurrahman rahimahullah, karena syekh Abdurrahman rahimahullah kan ala janib kabir. Naam. Min al-akhlaq al-fadilah, karena beliau mempunyai kedudukan yang besar dari masalah akhlak yang mulia. Jadi beliau berakhlak yang baik. Ini pula seorang ia mau belajar hendaknya mencari guru yang betul-betul punya akhlak yang baik. Nah, tidak banyak bermuran dosa. Nah, inna hadzal ilm fanzuru amman ta'khudhu dinakum, sunnya ini adalah inna hadzal ilm din, ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah bagaimana kalian mengambil ilmu tersebut. Karena sangat berpengaruh nanti ketika menjadi seorang dai. Kalau syekhnya akhlaknya jelek, biasanya berpengaruh kepada murid-muridnya tadi. Wa kana rahimahullah, dan beliau juga rahimahullah ala qadri kabirin fil ilm wal ibadah. Beliau juga mempunyai kedudukan yang besar dari sisi ilmu dan ibadah. Beliau juga banyak ibadah. Jadi juga seorang talib yang di samping memilih guru yang banyak ilmunya, juga memilih guru yang banyak beribadah kepada Allah Azza wa Jal, khasyah lillahi Azza wa Jal. Wa kana yumazih as-saghir, dan beliau terkadang juga bermain-main dengan anak kecil. Yumazih, bagaimana membuat senang kepada anak kecil tadi. Wa yudhahik ilal kabir, dan juga kadang-kadang membuat tertawa kepada yang besar. Namun bukan setiap saat ini banyak sufto banyak perkataan-perkataan yang tidak berfaedah, didhahik, dikit tertawa, tapi dari sisi ilmu. Syekh Mubil misalnya untuk melihat berkali-kali menyebutkan contoh, nah, jadi seorang pimpinan sufiah ini tadi mengendarai keledai. Dari keledai itu melihat nonggang di atas keledai, katakan ini kalian tidak tahu apa yang aku lakukan, saya ini sedang nyopir perahu, kalau saya cabut bisa tenggelam. Ini diulang Syekh Mubil mungkin lebih dari 15 kali saya dengar langsung. Ini juga Syekh Yahya berkali-kali. Nah, ini ada kisahnya, bukan kisah. Nah, si kancil nyolong timun. Karena ini enggak ada. Nah, namanya kancil mau makan timun kan bukan nyolong. Iya enggak. Ya terserah saja. Nah. Ini ada karangan dari Ghazali. Sebutkan. Baik. Wa huwa min ahsan ma ra'aytu akhlaqan. Termasuk dia termasuk orang yang paling baik. Nah, apa yang telah aku lihat dari akhlak beliau. Qara'a 'ala samahati Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz. Beliau juga belajar kepada samahah Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz, kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz. Hayatu yu'tabaru Syekh Wathani, yang termasuk beliau ini juga Syekh yang kedua. Fabtada'a alaihi kira'ah, beliau mulai belajar Sahih Al-Bukhari, belajar Sahih Al-Bukhari, wabada rasail Syekh Al-Islam Taimiyah, dan sebagian dari fasail risalah-risalah wa makalah-makalah dari Syekh Al-Islam Taimiyah. Nah, wa badal kutub al-fiqhiyah, dan sebagian dari buku-buku fikih. Nah, yaqulu Syekh bin Syekh Utsaimin mengatakan, ta'athartu bi Syekh Abdul Aziz bin Baz, hafizahullah. Saya terpengaruh besar, terpengaruh juga dengan Syekh Abdul Aziz bin Baz, hafizahullah, min jiha al-inayah bil hadis. Dari sisi beliau betul-betul pengungkapan masalah ilmu hadis. Wa ta'atharu bihi min jiha al-akhlaq aidan. Ini juga saya berpengaruh juga dari sisi akhlak. Wa basata nafsahu lin-nas. Dan beliau juga berlapang dada kepada manusia. Maka Syekh bin Baz, gaji beliau yang waktu itu informasi sekitar 60 ribu. Kalau 100, itu nilainya waktu itu masih sekitar 500 ribu sekarang. Nah, tinggal ngalikan. 60 ribu. Kalau 100, nilainya sama dengan 500 ribu rupiah sekarang. Berapa? Berapa juta? 30 juta. Tapi beliau tidak pernah. Tidak pernah menerima gaji tadi. Begitu datang gajinya langsung dibagikan. Ini juga bukan dalil yang mengatakan Syekh bin Baz punya yayasan, tidak. Karena beliau setiap kali datang uang langsung bagikan. Ini ada. Malah ada senjata. Sekali lagi ya, Pak. Jadi gaji yang banyak tadi 30 juta per bulan. Sudah lihat ini. Ada banyak sekali 6 HP. Tadi kan baik. 30 juta. Ya beliau tidak pernah menerima, langsung membagi-bagikan kepada fuqara atau tempat-tempat tertentu yang memang membutuhkan bantuan dari Syekh bin Baz. Bahkan ketika Syekh Mubil tidak mendapat sokongan lagi dari pemerintah Saudi Arabia, Syekh bin Baz mengirim secara sembunyi-sembunyi Pernah setiap bantuan dari Saudi ditahan, tidak boleh datang ke Dammat. Itu kelabakan, Dammat kelabakan. Nah, bahkan lama sekali tidak ada daging, mungkin setahun hanya sekali makan daging. Nah, itu pun hanya siang hari, dalam tempo setengah menit habis sudah. Syekh bin Baz mengirim secara sembunyi-sembunyi karena tahu dakwah Syekh Mukbil. Sekali lagi, Syekh bin Baz selain mahir dalam ilmu hadis, juga akhlak yang baik. Nah, ini juga yang bisa membantah mereka bahwasanya Syekh bin Baz ini hanya mementingkan masalah dunia. Tidak sama sekali. Bahkan beliau gajinya tidak pernah menerima. Coba kalau kita 30 juta per bulan, bagaimana? Hasan kan? 30 juta. Ya qulu Syekh. Nah, berikutnya, berikutnya fi am 1176. Jelas tadi tadris fil jami', beliau mulai untuk mengajar di jami'. Walamma futihat al-ma'ahid al-ilmiyah, ketika dibuka nah ma'had al-ilmiyah fi Riyadh, di Riyadh, iltahaqa biha 1372, yaqulu Syekh Hafizahullah. Jadi beliau pindah masuk ke ini ma'had al-ilmiyah tadi. Dakhaltu al-ma'had al-ilmi min as-sana ats-tsaniyah, saya masuk pada masuk di ma'had al-ilmi pada tahun kedua. Wa tahaqqtu bihi bi musyawarah min asy-syekh Ali as-Shalih, dan saya masuk nah dengan bermusyawarah, minta izin kepada Syekh Ali as-Shalih. Ini juga termasuk adab yang baik ketika mau pindah ke pondok lain, hendaknya minta izin musyawarah, karena guru tadi mungkin mengetahui apa-apa yang tidak diketahui oleh muridnya, mengarahkan ini tempat mana yang baik untuk belajar. Dan terkadang kalau tidak minta izin, sementara gurunya memendam sesuatu, ada suatu perkara yang nah tidak perlu disebarkan kepada murid-muridnya, sehingga diketahui oleh dirinya sendiri. Nah, maka hendaknya dia juga musyawarah untuk pindah ke pondok lain. Kalian jika mau pindah ke sini, minta izin apa enggak? Apa lari aja? Nah, hendaknya minta izin. Jangan sampai menyakitkan kepada gurunya. Tayyib wa bada an istalatu min asy-syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Setelah saya juga minta izin kepada Syekh Abdurrahman As-Sa'di, nah, semoga Allah merahmatinya. Wakalatul Ma'had, wakalatul Ma'had al-ilmi fi dzalikal waqt yanqasim ila qismain, khas wa 'am. Ma'had ilmi pada waktu itu terbagi menjadi dua, khas dan 'am. Takhassus al-khas wa 'am. Wa kuntu fi al-qism al-khas, saya masuk di bagian yang khas. Wa kana fi dhalika al-waqt aidan man syaa nam ay yakfuz. Pada waktu itu pula para siapa yang hendak nam yakfuz, jadi yang melompat qafaz, kama yu'abbirun, sebagaimana mereka mengibaratkan, jadi yakfuz bima'na annahu ya terus sanah al-mustaqbalah lahu bi athna al-jazah, di beliau belajar nah, tahun mendatang di pertengahan atau fi akhir al-jazah, thumma yaktabiruha atau yuktabaruha fi awal am tsani, kemudian diuji pada tahun kedua belajar. Nah, ketika awal datang atau beliau mulai belajar, kemudian diuji di akhir nah tahun kedua. Fa idza najaha intaqala ila sanah allati ba'daha, kalau sudah lulus maka pindah ke tahun setelahnya. Wa bihadza ikhtasatu az-zaman, Dan dengan ini maka saya bisa meringkas waktu belajar, bisa melompat dengan lebih cepat. Bisa orang juga begitu, kalau bisa menarget untuk bisa menghafal Al-Quran misalnya dalam tempo setahun, lakukan setahun. Saya itu langsung melompat ke Riyadhus Salihin, pindah lagi ke Sahih Muslim. Muhakadha, jangan sampai target yang lama. Kalian sudah belajar di sini 5 tahun belum hafal 5 juz. Ada yang hafal tapi sekedar lewat aja. Sekedar lewat, kalau diuji misalnya membaca setengah juz, mungkin merojaannya sampai sehari. Ini tidak hafal lagi, bukan. Dan demikian ini tidak hafal. Jadi kalau diminta sesuatu untuk jadi imam, tidak bisa maju. Banyak orang yang mengaku menghafal Al-Quran, tapi tidak bisa. Untuk maju misalnya harus persiapan dulu banyak. Tidak bisa diminta sesuatu untuk menjadi imam. Bahkan terkadang ada yang mengaku hafal Al-Quran, coba mulai surat Az-Zumar. Tidak bisa mulai. Bagaimana pembukaannya? Surah Ghafir. Tidak bisa mulai. Wabada sanatain takharraj wa ulina mudarrisan fi ma'had Unaizah. Setelah 2 tahun beliau keluar dan ditetapkan sebagai pengajar di pondok Unaizah Al-Ilmi. Ma muwasalati ad-dirasah. Dan terus melangsungkan pelajaran beliau di saban fi kuliah syariah, sesuai dengan di kuliah syariah. Jadi terus melanjutkan di samping pengajar, tapi masih belajar. Muasalah telah berilmu ala yadi Syekh Abdul Rahman Sa'di. Terus melangsungkan pula mencari ilmu kepada Syekh Abdul Rahman Sa'di. Beliau sudah menjadi pengajar, tapi terus belajar. Lamma tufiya fadilatu Syekh Abdul Rahman Sa'di, ketika wafat Syekh Abdul Rahman Sa'di, tawalla Imam Al-Jami' Al-Kabir. Beliau diserahi menjadi Imam Al-Jami' Al-Kabir di Unaizah. Wa tadris, untuk mengajar pula fi maktabah Unaizah, di maktabah Unaizah Al-Wataniyah. Di maktabah Unaizah Wataniyah nasional. Di idhafa ila tadris, di samping juga untuk mengajar fi al-ma'had al-ilmi, di ma'had ilmi. Jadi imam, menjadi imam itu. Kemudian takal ila tadris, kemudian beliau pindah untuk belajar fi kuliah di syariah usuluddin, belajar dengan langsung gabung di sini kuliah syariah sama usuluddin. Irfa Jami' al-Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyah, di cabang Jami' al-Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyah bil Qasim, di Qasim, tempat hatta al-an sampai sekarang. Bil idafa ila udhiyati hay'ah kibar ulama, demikian pula beliau juga di samping tadi menjadi anggota hay'ah kibar ulama. Termasuk bagian dari kibar ulama, ulama yang besar, bil mamlakah Arabiyah Saudiyah, di kerajaan Saudi Arabia. Wali fadilati Syekh Habibullah nasyad kabir. Fi da'wah ila Allah, demikian pula beliau yang mulia ini juga semangat yang besar untuk dakwah ila Allah. Wa tafsir ad-du'a fi kulli makan, demikian juga aktif menjadi da'i di semua tempat. Walau juhud maskulah, dan juga beliau mempunyai kesungguhan yang pantas atau patut disyukuri fi hadzal majal, dalam majal seperti ini. Wal jadir, dan pantas pula bi dzikr, karena penyebutan an-nasa samahah anna samahat asy-syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah, bahwasanya samaha asy-syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah qad arada bal alaha, beliau juga menawarkan ini Syekh Muhammad bin Ibrahim, bal alaha bahkan maksa ala fadilati syekh, kepada fadilati syekh fi tawalla al-qadha, untuk bisa menjadi apa, qadhi, bertugas menjadi seorang qadhi pengadilan. Bal asdar qarah bita'inihi hafizahullah ta'ala ra'isan, bahkan juga mengeluarkan keputusannya, qararah bita'inihi, dengan langsung menunjuk beliau ini menjadi ra'isan lil mahkamah asy-syar'iyyah, untuk menjadi pimpinan tertinggi pengadilan agama syar'iyyah. Bil ihsa, di ihsa nama tempat. Fatalaba minhu al-ifa, beliau minta maaf tidak bisa memenuhi ini. Melihat ketika dijadikan seorang pimpinan tertinggi di pengadilan agama masalah syar'iyah, beliau minta maaf tidak bisa. Padahal gajinya luar biasa. Tapi tidak mau. Wa ba'da muraja'at wa ittishal syakhsi min fadilatil syekh, dan setelah berulang-ulang kemudian juga terjalin hubungan telepon atau secara hubungan khusus, ittishal syakhsi, jadi hubungan secara khusus, pendekatan secara khusus, min fadilatil syekh samaha rahimahullah ta'ala bi ifa'i, beliau juga membolehkan permintaan maaf beliau min mansab al-qadha, dari jabatan qadhi. Ya, beliau Syekh Muhammad bin Ibrahim setelah Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin meminta maaf dan tidak bisa untuk menjadi rais atau menjadi qadhi tertinggi dari pengadilan agama, setelah ada hubungan secara tersendiri dan juga menjalin bagaimana permintaan maaf beliau ini tadi, akhirnya beliau memberikan maaf dan tidak jadi masalah untuk tidak menjadi qadhi. Kalau kita sekarang bagaimana kira-kira? Dikasih ketua tertinggi, jangankan qadhi, jadi mudin. Ya, jadi mudinnya rayaan. Atau jadi sambong, atau jadi bayan. Belum bupati, ini qadhi tertinggi. Melihat gaji Saudi luar biasa, muadzin di sana itu, atau imam masjid yang masjid kecil itu gajinya sampai 30 ribu. 15 juta per bulan. 15 juta. Gaji sekretaris DPR tingkat tertinggi ini baru sampai 11 juta. Taib. Mu'allafatuh, karang-karang beliau lau hafizahullah, beliau hafizahullah, lau mu'allafat kathirah, mempunyai karang-karang yang banyak, tabluk sampai 40. Tabluk arba'in ma baina kitab wa risalah, dari di antara kitab, karangan berupa kitab seperti Syarh Mumti, ataupun rasail-rasail. Wasawfatu jema' insyaAllah ta'ala fi majmu' al-fatawa wa rasail. InsyaAllah akan dikumpulkan di majmu' fatawa wa rasail li Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Akan dikumpulkan karangan-karangan beliau ini. MasyaAllah. Bisa difahami dari bisa difahami ya Hanif, paham? InsyaAllah bisa ditanya.